Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwan fil din, akhwati fillah rahimanallah iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan anugerah terbesar Allah SWT kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian terlepas salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Fa insyaallah taala dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu perkara yang sangat penting untuk dimengerti, yaitu tentang keberadaan ulama Ahlussunnah di tengah-tengah umat, tentang eksistensi mereka, tentang keutamaan mereka di sisi Allah SWT, tentang betapa mulia kedudukan mereka di dunia dan akhirat, tentang betapa butuhnya, betapa urgennya manusia secara umum akan pencerahan daripada ulama. Ikhwan fil din, akhwati fillah rahimanallah iyyakum. Suatu perkara yang semestinya dimengerti oleh masing-masing individu, dan suatu perkara yang merupakan cita-cita masing-masing individu, bahwasanya secara fitrah, secara alamiah, manusia itu berusaha untuk mendapatkan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan hidup yang dalam pada itu juga mereka berusaha untuk menghindari atau mencegah, berupaya untuk tidak sampai kepada mereka segenap perkara yang bisa merusak kenyamanan hidupnya. Maka dilihat dari perkara tersebut, dilihat dari 6 poin akan bisa terlihat dari pembukaan yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, seseorang hendaklah mengetahui apa perkara yang bisa mendatangkan kemanfaatan baginya, sehingga dia bisa merasakan kenyamanan dan ketentraman tersebut, kebahagiaan hidup tersebut. Kemudian yang kedua, setelah dia tahu, setelah dia mengerti apa yang harus dia usahakan, setelah dia tahu poin yang pertama, yaitu mengetahui manfaat apa yang harus dia capai dalam kehidupan dunia ini, kemaslahatan apa yang harus dia capai sehingga dia mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia ini. Maka poin yang berikutnya, yang kedua, dia harus mengenal apa metode yang dia pakai untuk mendapat hal yang dia tuju tadi, apa wasilahnya, bagaimana dia bisa mewujudkan perkara tersebut. Kemudian poin yang ketiga, dia berusaha untuk menempuh, ya, setelah dia mengetahui apa yang dia tuju, kemudian dia tahu juga apa jalannya, kemudian yang ketiga, dia berusaha untuk menempuh jalan tersebut sehingga sampai kepada tujuan hidupnya. Itu tiga poin yang pertama. Tiga poin yang berikutnya, dia harus mengetahui apa perkara yang memadorotkan dia dalam kehidupan dunia ini, yang bisa menghalangi dia daripada tujuan hidupnya, menghalangi dia daripada kenyamanan yang akan dia capai. Maka yang kelima, secara otomatis dia harus mengenal apa saja yang bisa menyampaikan dia kepada kemadorotan tersebut, jalan-jalan, metode-metode yang bisa menyampaikan dia kepada kemadorotan tersebut. Dan poin yang keenam adalah dia menjauhi hal-hal atau jalan-jalan yang bisa menyampaikan dia kepada penderitaan ataupun kemadorotan hidup tersebut. Maka apabila 6 poin tersebut digapai oleh seorang hamba, maka akan sempurnalah kenikmatan, kelezatan hidupnya, kebahagiaannya di kehidupan dunia ini. Dan tatkala satu daripada 6 poin tersebut hilang atau berkurang, maka secara otomatis kebahagiaan hidupnya pun akan berkurang. Setiap orang yang berakal akan berusaha mewujudkan 6 perkara tadi. Setiap orang yang berakal akan semaksimal mungkin, selama dia punya akal dan punya kemampuan untuk mewujudkan 6 poin tersebut, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan 6 poin tadi. Akan tetapi sangat disayangkan mayoritas manusia salah dalam menggapai, dalam mencari 6 perkara yang kita sebutkan tadi. bisa dikarenakan dia tidak mengerti apa kebahagiaan yang sebenarnya yang harus dia capai, apa kebaikan yang sebenarnya yang harus dia usahakan, atau bisa saja dia mengerti kebahagiaan yang sebenarnya, kenikmatan yang seutuhnya, yang sejati yang dia harus capai, dia tahu. Akan tetapi dia tidak tahu bagaimana menggapainya. Jalan mana yang harus dia tempuh sehingga dia sampai kepada kebahagiaan tersebut. Dua poin ini, baik dia tidak tahu apa yang harus dia capai dalam kehidupan dunia ini, ataukah dia tidak mengerti jalannya seperti apa. Dia tahu tujuan tapi dia tidak mengerti. Dua perkara ini adalah disebabkan kejahilan, kebodohan. Kebodohan yang ada pada seorang hamba, yang ada pada diri seorang anak manusia. Maka obatnya tentu saja adalah dengan berilmu. Obatnya tentu saja adalah dengan mengetahui dan mengilmui apa yang harus dia capai dalam kehidupan dunia ini. Dan selain daripada itu, dia juga harus mengenal jalan apa yang harus dia tempuh, metode apa yang harus dia tempuh agar kebahagiaan yang dia idam-idamkan itu tercapai. Yang berikutnya, ada kenyataan, ada fakta, ada fenomena. Bisa jadi seseorang mengenal, mengetahui, mengilmui apa yang semestinya dia capai dalam kehidupan dunia ini, kebahagiaan yang sebenarnya yang harus dia capai. Kemudian dia juga mengetahui apa saja jalan-jalannya, apa saja jalan-jalannya yang bisa mengantarkan dia kepada kebahagiaan tersebut. Akan tapi ternyata ada penghalang, terutama dari dalam dirinya. Ada penghalang terutama dari dalam dirinya, ada syahwat, ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu, ada ketergesaan, ada sifat terburu-buru yang menghalangi dia untuk melangkahkan kaki mencapai perkara yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan kebahagiaan tersebut. Bisa jadi cuma sekedar ingin. Tiba-tiba dengan dahsyatnya api syahwat yang ada pada dirinya sehingga menghalangi dia untuk mencapai perkara yang dia idam-idamkan tersebut. Ikhwan fiddin, wa akhwati fillah rahimanallah iyyakum, dan perlu diketahui bahwasanya kebahagiaan seorang hamba yang sebenarnya di dunia maupun di akhirat, kebahagiaan yang hakiki, tujuan hidup yang sebenarnya, setiap anak manusia adalah tatkala dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat yang di situ ada sorga yang penuh dengan kenikmatan. Secara lahir dan batin, secara lahir dan batin dia menjadikan Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat yang di situ ada sorga lebih dia cintai dari segenap perkara yang ada di dunia ini. Tatkala seseorang telah menjadikan Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat lebih dicintai daripada segenap syahwat, hawa nafsu yang dia rasakan di kehidupan dunia ini, maka dalam pada itu dia akan menjadi orang yang paling bahagia di kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berbahagia di dunia dan akhirat. Dalam pada itu kita tahu bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang sahih, marra bina hilal tsumma hilalan tsumma thalathatu ahillah walam yuqad fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min syai. Biasa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lewat satu hilal satu bulan, datang lagi lewat juga dua bulan, lewat juga tiga bulan, sering seperti itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan perlu diketahui dalam kurun tiga bulan kadang-kadang itu tidak pernah dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngepul. Tidak pernah ada bakar-bakaran. Tidak pernah kalau sekarang menyalakan kompor. Dalam waktu kurun 3 bulan itu sering. Sebulan sama sekali tidak pernah masak. Iya. Dikarenakan tidak ada yang mau dimasak. Tidak ada yang bisa dimasak untuk dimakan. Sehingga ditanya oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhuma, keponakannya, "Wa ma ta'amukum hina idzin ya ummah?" Wahai ibuku, apa makanan kalian ketika itu? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Al-aswadan, at-tamru wal ma." Makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu cuman korma dan air. Cuman korma dan air, karena korma itu bisa bertahun-tahun kalau disimpan, bisa bertahun-tahun dalam berbagai kondisi suhu dan tempat. Ikhwani fiddin wa akhwati billahi rahimanallahu iyyakum. Bagaimana dalam perkara kebutuhan primer, dalam perkara kebutuhan makanan pokok saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kesusahan. Kesusahan. Padahal lazimnya makanan pokok orang zaman itu di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gandum, ya. Gandum yang coklat itu. Tapi tidak ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bagaimana kita lihat apakah kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurang sedikit pun? Tidak. Justru dari hari ke hari, detik ke detik, kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya semakin menjadi-jadi. Semakin bahagia. hari ini lebih bahagia daripada hari kemarin dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut para sahabatnya yang mulia. Ikhwan fi din wa akhwat fillah rahimanallahu iyyakum. Demikian juga tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kejadian. Beliau lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia hampiri dalam keadaan tergeletak, dalam keadaan berbaring di atas tikar anyaman daun korma. Kemudian duduk bersimpu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menangis. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkik ya Ibnu Khattab? Apa yang membuat engkau menangis wahai Ibnu Khattab? Wahai Umar bin Khattab?" Kemudian disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bagaimana keberadaan orang-orang Persia dan Romawi, bagaimana Kaisar Romawi, bagaimana Raja Persia dalam keadaan mereka jauh daripada hidayah Allah, jauh daripada tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kenikmatan duniawiya mereka capai, mereka hidup dengan fasilitas yang lengkap di atas permadani, di atas mahliga yang indah dan empuk. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa seperti itu? Bagaimana makan saja susah? Makan saja apa adanya. Sehari-hari, tiga kali sehari, minum air dengan korma saja. Dan itu bukan sehari dua hari. Kadang-kadang sebulan, kadang-kadang dua bulan, kadang-kadang tiga bulan. Demikian juga tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tikar saja. Berbaring di atas tikar saja. Bukankah selintas orang akan berpikir, semestinya Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah SAW tidak diberi fasilitas kebendaan sebagaimana yang dicapai oleh Raja Romawi dan Raja Persia serta bangsawan-bangsawan Persia dan Romawi? Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Ibnu Khattab, Ama radit, tidakkah engkau ridha? Lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah engkau ridha? Bagi mereka kehidupan dunia ini, sementara bagi kita kehidupan akhirat." Ya. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hakikat kehidupan yang sebenarnya, hakikat kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan dengan keimanan. Adalah kebahagiaan dengan menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Sesungguhnya kampung akhirat, sesungguhnya negeri akhirat itulah hakikat kehidupan. Ya. Sesungguhnya negeri akhirat itulah hakikat daripada kehidupan. Maka ikhwan fil din, akhwati fillah rahimanallah yakum, sekali-sekali jangan disalahpahami. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dua perkara ini adalah kebahagiaan yang hakiki yang digapai oleh seorang hamba. Satu perkara yang secara otomatis, tatkala seorang hamba dengan benar-benar mencintai Allah, maka Allah pun mencintai seorang hamba. Dan tatkala Allah mencintai seorang hamba, maka hamba pun akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disalahpahami. Cintaan Allah kepada seorang hamba itu identik dengan perkara keduniawian saja. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tegur mayoritas manusia yang salah kaprah, mayoritas manusia yang salah sangka. Allah berfirman, fa'amal insan idza mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Kebanyakan manusia, hampir semua manusia menyangka apabila Allah uji dia, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki keduniawian, harta benda dan lain sebagainya, dia akan menyangka, dia akan mengira Allah Subhanahu wa taala sayang kepadaku, Allah memuliakan aku. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kesulitan dalam kehidupan dunia ini, tidak memiliki fasilitas keduniawian, maka spontanitas dia akan mengatakan, Allah tidak sayang lagi kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menghinakan aku. Allah Subhanahu wa taala merendahkan aku. Allah tidak memuliakan aku. Kala tidak seperti itu. Barometernya tidak seperti itu. Patokannya tidak seperti itu. Yang jadi patokan, lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bahagia di dunia dan akhirat secara mutlak dari awal Nabi Adam sampai hari kiamat. Sampai tidak ada habis-habisnya masa ketika di surga. Manusia yang paling bahagia di dunia dan akhirat, Rasulullah dan keluarganya. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Maka ikhwan fid din, wa akhwat fillah rahimanallah iyakum. Dan yang demikian bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk mewujudkan segenap fasilitas kebendaan keduniawian. Rasulullah sallallahu mampu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'ullah subhanahu wa ta'ala lana. Ya Rasulullah, kenapa tidak minta saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dimenangkan dengan cepat. Ya, ada proses. Para sahabat menderita, para sahabat terintimidasi dan lain sebagainya. Kenapa tidak minta saja? Toh kita di atas al-haq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau syi'tu la da'autu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aku mau, aku sudah berdoa, aku sudah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku sudah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ajra Allah subhanahu wa ta'ala wadiyan fil madina mali'an min dahab. Kalau aku mau, aku sudah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala lembah-lembah yang ada di Madinah ini penuh dengan emas. Ya. Dipakai untuk fasilitas berperang, ya kan? Selintas orang berpikir, ya doa saja Rasulullah, jadikan gunung-gunung yang ada di Madinah emas. Dengan emas bisa beli persenjataan, bisa ini dan lain sebagainya. Walakinnakum qaum tastajilun. Akan tapi kenapa kalian terburu-buru? Semuanya ada proses. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat itu ada proses. Dan proses ini yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai kepada kebahagiaan yang hakiki tersebut. Maka orang yang berakal itu tidak akan mungkin dia menyia-nyiakan kebahagiaan yang sebenarnya dengan fata morgana. Dan suatu perkara yang daruri tidak mungkin digabung antara kedua cinta, cinta kepada Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat dengan cinta kepada dunia yang fana, itu tidak mungkin bisa digabung. Tidak mungkin bisa digabung. Maka orang yang berakal tentu dia akan lebih berusaha mencintai hal yang lebih mulia, hal yang lebih indah, dan hal yang lebih membahagiakan, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, sehingga dia bisa mengekang hawa nafsunya, dia bisa rasakan kesenangan yang sedikit ini. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyandur ma fil akhirah min ad-dunya falyaghmis usbu'ahu fil yam thumma liyandur bimadha yarji." Barang siapa yang ingin melihat bagaimana kebesaran, keabadian, keutuhan nikmat akhirat dibandingkan dengan nikmat dunia, maka hendaklah dia pergi ke tengah samudra, kemudian dia celupkan telunjuknya, kemudian dia lihat tetesan yang menetes dari telunjuknya. Itu pun kalau ada yang menetes, dia lihat. Satu tetes, itulah hakikat kehidupan dunia. Sementara bermiliar-miliar sisanya, liter sisanya, itulah hakikat kehidupan akhirat. Artinya suatu hal yang tidak bisa dibandingkan. Kemudian bagaimana seorang yang berakal, sekuat tenaga dia akan menggapai satu tetes. Itu pun kalau ada kadang-kadang satu tetes itu, kalau bisa dia capai. Kadang-kadang seperempat tetes pun dia tidak bisa capai. Sementara dia lupakan, dia tinggalkan sisanya. Sekian miliar kenikmatan di akhirat yang tiada terhingga dia tinggalkan begitu saja, dikarenakan tidak tahan akan syahwat, akan hawa nafsu yang sedikit, yang ternyata akan menimbulkan kepada penderitaan yang hakiki, penderitaan yang sesungguhnya di akhirat kelak dengan neraka jahannam telah menunggu dan telah disiapkan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang zalim. Maka dari sini jelas bagaimana kita tahu kadar dan akal kebanyakan manusia. Lebih mengutamakan fata morgana, kepalsuan-kepalsuan. Dan dia tahu dan mereka tahu itu adalah hal yang palsu. Tapi sekuat tenaga mereka menggapai kepalsuan dan fata morgana tersebut. Ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimanallahu iyyakum. Setelah kita tahu hakikat kebahagiaan bahwasanya kalau mau dikerucutkan kembali, kenikmatan yang paling besar, kebahagiaan yang paling sejati di kehidupan dan di dunia dan akhirat, yaitu terletak pada ma'rifatullah, terletak pada tauhidullah, terletak pada al-unsu billah, terletak pada asyauq ila liqa'illah, terletak pada istima'ul qalb walham alaih. Tadi kan disebutkan bahwasanya kebahagiaan yang tertinggi terletak pada bagaimana seorang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya serta negeri akhirat. Maka benar adanya tak kenal maka tak cinta. Maka jalan satu-satunya untuk menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengenal Rasulnya, dan dengan mengenal akhirat seperti apa, dengan mengilmui Allah subhanahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang zatnya, tentang asma'u sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, mengilmui tentang tauhidullah, bagaimana beribadah mengikhlaskan kepada Allah, bagaimana seorang bisa merasa nyaman, tentram, damai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau mau diperinci lagi, terletak sejauh mana seorang hamba mengenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bahagia seorang hamba, maka semakin dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dia menyempurnakan tauhidullah, ibadah kepada Allah, maka akan semakin sempurna kebahagiaan dia. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengenal dan paling bisa mewujudkan tauhidullah. Maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bahagia di dunia dan akhirat. Iya. Dan sebaliknya, penderitaan yang paling perih tatkala seorang tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak, bahkan tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal tauhidullah, disebutkan oleh ulama bahwasanya kehinaan yang paling hina, azab yang paling menghinakan di akhirat kelak, itu terkala Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada orang-orang yang berada di neraka jahannam. Sebagaimana kenikmatan yang paling besar di sorga adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Waridwanum minallahi akbar, kata Allah. Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada segenap kebahagiaan yang ada, kenikmatan yang ada di akhirat. Kenikmatan makan dan minum bidadari istana di sorga itu tidak sebanding dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, penghinaan yang paling menyakitkan bagi orang-orang penghuni neraka adalah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ketidakridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Itu lebih menghinakan lagi dan lebih menyakitkan lagi. Sebagaimana salah satu bentuk realnya wujud keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi penghuni sorga Allah dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja ternyata bisa melupakan segenap kenikmatan fisik yang mereka rasakan di sorga. Ya, terkala di dalam sebuah hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bagaimana kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza udkhilat ahlul adu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar, fanada munadin ya ahlal jannah ama azidukum." Tatkala penghuni surga semuanya masuk ke dalam surga, penghuni neraka semuanya lengkap masuk neraka, tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi yang di antara kedua-duanya. Semua lengkap, penghuni surga sudah lengkap, penghuni neraka sudah lengkap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil penghuni surga, "Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan suatu tambahan?" Maka penghuni surga pun terheran-heran. "Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilun al-jannah wa tubaiduna 'anil nar?" Tidakkah engkau telah memberikan kebahagiaan kepada kami ya Allah, menjadikan muka kami tampan, rupawan, cantik, jelita? Engkau telah selamatkan kami dari neraka jahanam, engkau telah masukkan kami ke dalam sorga. Apalagi sekiranya kebahagiaan, apalagi ini sudah paling sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan tabir, hijab yang menghalangi mereka untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan mereka lupa akan segenap kenikmatan yang ada di dalam sorga. Lupa. Itu baru sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan adanya bidadari, lupa akan adanya istana, lupa akan makanan-makanan yang lezat dan nikmat di dalam surga, lupa semuanya. Dengan sekali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh ulama demikian juga. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yauma idin nadhira ila rabbiha nadhira." Wajah-wajah ditafsirkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, wajah-wajah berbahagia, berkilau di sorga, dan mereka melihat wajah Allah SWT, melihat wajah Allah SWT. Dan sebaliknya Allah sebutkan, "Kalla innahum ar-rabbim yawma idilla mahjubun." Mereka pada hari itu dari Allah Subhanahu wa taala terhijabi. Allah benci kepada mereka, Allah murka kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlihatkan wajahnya kepada mereka. Ya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau sekiranya orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak diperlihatkan wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka berarti orang-orang mukmin Allah perlihatkan wajahnya kepada mereka. Maka dari sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam beberapa kitabnya menyebutkan hal yang kita sebutkan tadi. Kesengsaraan yang paling sengsara, kehinaan yang paling hina yang dirasakan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menampakkan wajah kepada mereka. Maka itulah hakikat kehinaan yang paling hina, walaupun penderitaan sudah lengkap mereka rasakan di akhirat kelak. Maka ikhwan fiddin, apabila seorang hamba sudah sampai derajat yang seperti itu, yaitu dia merasakan kebahagiaan yang seutuhnya dengan ma'rifatullah, dengan mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, dengan mengilmui tentang tauhidullah, sehingga dia merasakan kedekatan dengan Allah, kerinduan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara, walaupun seperti apapun keadaan keduniawiannya. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam sebuah kitabnya, "Fahrus ayyakuna hammuka wahidan wa ayyakuna huwallahu wahdah." Nala engkau jadikan, engkau usahakan semampumu, engkau wujudkan semampumu, engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan hidupmu. Engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan kebahagiaanmu. Maka orang yang sudah sampai seperti ini, dia akan merasakan sahibu hadil hal fi jannatin muajjalah qabla jannatil akhirah wa fi na'imin ajil. Orang yang seperti ini, dia akan merasakan sorga yang disegerakan. Dia akan merasakan sorga yang disegerakan sebelum datangnya hari kiamat. Dia akan merasakan sorga yang disegerakan sebelum datangnya hari kiamat. Sampai-sampai beliau nukilkan dari sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala, innahu la yamurru bil qalb awqat aqulu in kana ahlul janna fi mithli hadza innahum la fi aishin tayyib. Kalau penduduk sorga seperti ini adanya, itu pernah beberapa waktu, kata dia pernah beberapa waktu kalau seperti ini adanya penduduk sorga, maka mereka pasti merasakan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Inilah arti dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, inna fid dunya la janna wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada sorga, barang siapa yang tidak merasakannya, maka dia tidak akan merasakan sorga akhirat. Apa itu? Kita tahu dari sini, yaitu sorga seorang mukmin di dunia. Sorga dunia adalah sejauh mana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana seorang menyempurnakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu seseorang akan betul-betul merasakan kebahagiaan yang hakiki. Maka ikhwani fiddin rahimanallahu iyakum, dan orang yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mengerti tentang tauhidullah, orang yang paling mengerti tentang peribadahan kepada Allah selain para anbiya wal mursalin, adalah pewaris para anbiya wal mursalin. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Al-Allama Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Al-Mishkah, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi serta yang lainnya, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, wala fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamar lailatul badr ala sa'iril kawakib wa innal ulama warathatul anbiya innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya keutamaan seorang alim, keutamaan ulama, dibandingkan seorang yang ahli ibadah, itu bagaikan bulan di malam purnama dibandingkan segenap bintang gemintang. Ya, bintang ada cahayanya tapi kecil. Tatkala malam tanggal 15 malam purnama. Dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan ketahuilah sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta benda dinar ataupun dirham. Ya, ini kekhususan para nabi. Benar, bahwasanya bukan cuma sekedar kinaya atau majas ini. Benar, sejatinya nabi itu tidak mewarisi. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, inna ma'asyiral anbiya lam yurath wa ma tarakna shadaqah. Sesungguhnya kami para nabi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewariskan. Harta yang kami tinggalkan itu shadaqah untuk para pengikutnya. Shadaqah. Jadi nabi meninggal itu tidak dibagikan kepada hartanya, tidak jadi waris. Misalnya punya anak perempuan dapat, punya anak laki-laki dapat sekian, punya anak perempuan dapat sekian, punya istri dapat 1/8, punya tidak. Apa yang kami tinggalkan daripada harta itu sedekah semuanya untuk kaum muslimin. Beda seorang manusia, meninggal hartanya 1/4 buat istri, kalau istrinya 1, kalau ramai-ramai bagi lagi, ya kalau punya anak jadi 1/8, kalau 1/4 tidak punya anak dan seterusnya seperti itu. Ya, anak perempuan dapat 1/2, ya kalau tidak ada anak laki-laki dan seterusnya seperti itu. Rincian-rincian warisan. Tapi para nabi tidak ada ya seperti itu. Semua yang ditinggalkan sedekah. Wa innama warasul ilma, bahwasanya para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil dengan bagian yang sangat besar. Ilmu apa kalau bukan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala? Ilmu apa kalau tentang bukan agama Allah Subhanahu wa taala? Karena hakikat kebaikan yang sebenarnya adalah kebaikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kita sering mendengar, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, kebaikan ilahi, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala fakihkan seorang hamba tentang agama. Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu agama kepada seorang hamba, maka disitulah adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin seseorang mendapat bagian yang besar daripada perkara ilmu agama, semakin Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan padanya. Semakin seseorang jauh daripada ilmu agama, maka akan semakin jauh daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwan fil din, bahwasanya benar ulama itu adalah rahmah. Rahmat lil alamin. Adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi segenap umat manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat, wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah, tidaklah kami utus engkau melainkan untuk rahmat bagi semua alam, bagi manusia dan jin terutama. Maka demikian pula para wali-wali Allah dari kalangan para ulama, mereka adalah wujud rahmat, bentuk rahmat, wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi segenap manusia tatkala mereka hendak berusaha menggapai kebahagiaan yang kita sebutkan di awal pembicaraan tadi. Karena tidak mungkin seseorang akan menggapai hakikat daripada mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan para ulama. Suatu perkara yang mustahil. Ya. Seorang bisa menggapai kebahagiaan hidup tanpa perantaran ulama. Pasti dengan perantaran ulama, entah dari ilmu yang ada pada mereka, baik melalui lisan maupun tulisan. Al-Quran yang ada pada kita, Al-Quran yang telah disusun di dalam mushaf, itu apa kita kira terwujud begitu saja? Tidak. Itu dengan perjuangan para ulama. Dengan perjuangan para ulama yang mereka hafal di dalam dada-dada mereka semenjak zaman Rasulullah SAW. Dengan jasa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan mengumpulkan para qurra sahabat, para penghafal-penghafal Quran di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijadikan satu mushaf. Kemudian mushaf tersebut dihafal luar kepala oleh banyak ulama. Kemudian hadis-hadis yang sampai kepada kita, hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya, itu tidak akan sampai kepada kita tanpa perantaraan para ulama. Demikian juga penjabaran tentang Al-Quran yang berupa tafsir-tafsir Al-Quran. Demikian juga penjabaran tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tidak akan mungkin sampai kepada kita tanpa perantaraan ulama, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Maka betapa mulia kedudukan ulama di dalam Islam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tatkala membahas di dalam kitabnya Lisan al-Mizan, firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berfirman, sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra, wahyu berupa Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami juga yang menjaganya. Kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini biwasa'it rijal, dengan perantaraan orang-orang, dengan perantaraan ulama, dengan perantaraan ulama. Allah jadikan pada ulama, terkhususnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang menjadikan mereka menjaga agama ini. Ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirin, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum ila qiyamis sa'ah. Akan senantiasa ada satu kelompok daripada umatku yang mereka menang dengan hujah-hujahnya, menang dengan dalil-dalilnya di atas al-haq. Tidak akan memadorotkan mereka orang yang menyisih mereka atau orang yang meninggalkan mereka sampai hari kiamat, dan mereka tetap seperti itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, illam yakun ahlul hadis fala adri manhum. Artinya mereka adalah ahlul hadis, mereka adalah para ulama penghafal hadis, mereka adalah ulama yang mengerti tentang hukum-hukum hadis Rasulullah SAW, fikih-fikih hadis Rasulullah SAW. Mereka yang membimbing umat, mereka yang memberikan pencerahan kepada umat daripada kegelapan menuju terangnya cahaya tauhid, menuju terangnya cahaya sunnah. Maka dengan keberadaan ulama, dalam pada itu juga kemaslahatan umat masih bisa diharapkan. Disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau sebutkan Ma kullu insan yastati ay yakuna aliman. Suatu fakta, fenomena, kenyataan tidak bisa setiap manusia walaupun dia kepingin untuk jadi seorang alim. Banyak orang yang kepingin jadi ulama tapi ternyata tidak bisa. Tidak bisa setiap orang kepingin jadi alim kemudian dia jadi alim. Wa ma kullu insan tutihu lahu dhuruf ma'isyatihi. Banyak penghalang-penghalang, perkara-perkara yang bisa menghalangi dia untuk menjadi seorang yang alim. Bahkan wala kullu insan yastati ayya qarnafsa ala hubbil ulama wal muta'allimin. Bahkan sekedar berusaha untuk mencintai ulama saja tidak. Tidak semua orang bisa meredam hawa nafsunya, ya, untuk mencintai ulama dan orang-orang yang belajar di hadapan ulama. Ya. Jadi ada penghalang hawa nafsu, syaitaniyah, dari syaitan yang menghalangi seseorang untuk mencintai ulama dan orang-orang yang belajar di hadapan ulama. Jelas itu. Karena kita tahu tadi di pembukaan bahwasanya hal yang bisa menghalangi seorang daripada kebahagiaan yang hakiki adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini sedemikian kuatnya sehingga berusaha menjauhkan orang daripada kebahagiaan yang hakiki, yang jauh kelihatannya di depan. Dan sedemikian kuat hawa nafsu sehingga hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan, yang memberikan jalan kepada kebahagiaan tersebut, yaitu dari kalangan para nabi, kemudian diikuti oleh ulama yang memberikan pencerahan kepada kebahagiaan tersebut, ini secara otomatis berlawanan dengan hawa nafsu. Berlawanan dengan hawa nafsu. Otomatis orang yang mengarahkan, orang yang berusaha untuk mengajarkan, untuk menundukkan hawa nafsu, itu pun harus dibenci oleh hawa nafsu dasarnya manusia. Lakin al-mas'ala mas'alatul mahabbah qalbiyah. Lakin aqal ahwal jahid qalbak wa nafsik wa nafsak ala adami bughdihim. Paling tidak minimal, kata Syekh, usahakan engkau perangi hawa nafsumu, minimal engkau tidak membenci mereka. Ya. Lau adrakan nas qimatul ilmu ahammiyatul ulama. Kalau manusia tahu, kalau manusia mengerti betapa mulianya, betapa pentingnya ulama, bahwasanya la salalil ibad fi dini wala dunyahum illa biwasati ahlil ilm, tidak akan terwujud kebaikan dunia, kebaikan agama dan kebaikan dunia, ya, tidak akan tercapai kebahagiaan dunia kecuali dengan perantaran ahlul ilm, dengan perantaran ulama. Niscaya mereka akan mencintai para ulama tersebut dari dalam relung hatinya yang terdalam. Sampai-sampai hatta afta jam'un min ahlil ilm bi annahu yahrumul baqa' fi baladin laisa fihi alim yuftin nas wa yubashshiruhum. Sampai-sampai kata beliau, sebagian ulama ada yang berfatwa mengharamkan untuk menetap dan tinggal di negeri yang tidak ada ulamanya, yang bisa memberikan fatwa dan bisa memberikan pencerahan kepada manusia. Ya. Ada sampai-sampai sebagian ulama yang berfatwa seperti itu. Haram untuk tinggal di sebuah negeri yang tidak ada ulamanya yang memberikan fatwa, yang bisa memberikan pencerahan kepada umat. Iya. Karena sendi-sendi kehidupan seorang manusia tidak akan luput dari sisi-sisi akhirat, dibingkai dengan bingkai akhirat. Bayangkan, kata beliau, engkau berada di sebuah lembah yang gelap gulita di tengah malam, yang pekat tiada berbulan dan tiada berbintang. Bayangkan, di dalam hutan rimba, sudah di lembah, di dalam hutan rimba, di gelap gulita, di tengah malam, tidak ada bulan, tidak ada berbintang. Di sekitarmu banyak hewan buas. Jalan panjang masih engkau harus tempuh. Ya, bebatuan, duri, lumpur dan lain sebagainya ada di hadapanmu. Tiba-tiba ada orang yang menghampirimu, yang membawa cahaya, membawa lampu, membawa penerangan yang bisa memberikan pencerahan. Lampu tersebut, walaupun kecil, kata dia, itu akan bisa mengantarkan engkau kepada jalan yang engkau lalui. Walaupun kecil. Ya. Kalau bayangkan tadi di hutan gelap, ya, gulita seperti tadi, walaupun mungkin sekedar senter yang kecil sekali, itu akan ada manfaatnya. Akan ada manfaatnya. Ya. Dan ulama seperti itu adanya. Ulama dan talibul ilm, muta'allimin, orang yang belajar di hadapan ulama, seperti itu adanya. Walaupun masing-masing individu, masing-masing orang talibul ilm, masing-masing ulama berbeda-beda cahayanya. Semakin besar ilmu yang ada pada dia, semakin besar ketakwaannya, akan semakin besar cahayanya. Semakin kecil ilmunya, maka akan semakin kecil juga cahayanya. Akan tapi, ala kulli hal, dalam semua keadaan, ilmu yang ada pada mereka, cahaya yang ada pada mereka sangat-sangat dibutuhkan di tengah kegelapan seperti itu. Sehingga seorang yang memiliki ilmu, seorang ulama, ada padanya cahaya yang dia bisa dengan cahaya tersebut berjalan menerangi jalannya dan menerangi jalan orang yang ada di sekitarnya. Kemudian beliau katakan, al-alim mithla syamsi yughatti arja'u dunya. Dan seorang ulama itu cahayanya seperti matahari yang bisa menerangi sisi-sisi bumi. Ya, dan ini keutamaan ulama, khususnya ulama Ahlussunnah bagi umat manusia yang tidak dimengerti oleh mayoritas manusia. Tidak dihargai oleh mayoritas manusia. Yes. Jangankan menghargai, mengerti saja tidak mereka. Sehingga apa? Sehingga tidak ditoleh. Atau kalaupun ditoleh dengan sebelah mata. Ini hal yang sangat tragis di tengah umat ini. Ya, benar adanya Rasulullah SAW bersabda, ya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, sesungguhnya sebaik-baik generasi manusia adalah zamanku, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Maka ulama di zaman Rasulullah SAW di awal-awal abad Islam itu adalah sosok-sosok yang sangat dihargai dan sangat disegani, dan sosok-sosok yang sangat dibutuhkan. Ya, sosok-sosok yang sangat dibutuhkan. Disebutkan bahwasanya salah satu khalifah yang adil dan bijaksana adalah khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid. Ya. Ini di abad kedua Hijriah, di awal-awal abad kedua Hijriah. Ya. Di zaman beliau itu zaman keemasan ilmu hadis, zaman keemasan ulama. Di zaman beliau ada seorang ulama yang bernama Yazid bin Harun. itu yang menghadiri majelisnya kisaran 60 ribu sampai 70 ribu ahlul hadis. 60 ribu sampai 70 ribu ulama yang hadir, ya bukan orang ece-ece, ulama yang hadir di hadapan dia. Sehingga tatkala beliau membacakan sebuah hadis atau tatkala terdengar menyebutkan nama Rasulullah, kemudian sebagian ulama tersebut bersolawat, itu kedengaran dari seluruh kota gaungnya. Bertanya Harun al-Rashid, siapa ini? Dikasih tahu itu Yazid bin Harun sedang ada taklim. Iya, 70 ribu. Padahal manusia berapa ribu zaman itu? Iya. Kaum muslimin ada berapa ribu? Iya. Ada berapa ribu zaman tersebut? Iya. Orang Arab aja sekarang mungkin di Jazirah Arab mungkin 50 juta kurang lebih, kurang lebih. Iya. Di zaman itu mungkin cuman 1 juta lebih kurang, tapi lihat bagaimana. Nah, 70 ribu di zaman itu ulama hadis hadir di hadapan seorang ulama hadis. Iya, kata Harun al-Rashid bahwasanya kerajaan yang sebenarnya itu kerajaan yang ada pada Yazid bin Harun. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat ketika sudah mulai buta, iya, Yazid bin Harun, dia suatu saat kan diwudu, ya, diwudu, ada asisten yang mewudukannya. Ya, suatu saat hadir Harun al-Rashid mewudukannya. Ya, ini seorang khalifah, seorang raja mewudukannya. Dia tidak tahu. Ya, dikatakan kepadanya, tadi yang mewudukkan engkau itu Harun al-Rashid. Gitu. Maka ikhwan fiddin wa akhwati billah rahimanallahu iyyakum, bagaimana Allah berikan kemuliaan umat terdahulu tatkala mereka menghargai para ulama mereka, ya, sehingga semua komponen umat ini segan dan menghargai, menjunjung tinggi kewibawaan seorang ulama. Ya, berbeda dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya, itu sudah jelas Rasulullah SAW bersabda sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidak akan datang suatu masa kecuali ya masa setelahnya lebih baik, lebih buruk daripada masa sebelumnya. Jadi semakin jauh daripada masa kenabian, semakin jauh dari masa Rasulullah dan para sahabatnya, kualitas umat ini secara menyeluruh semakin mundur daripada kebaikan ilahi. Iya. Daripada kebaikan ilahi. Kebaikan hidayah Allah SWT. Semakin banyak orang tersesat. Iya. Semakin jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sesungguhnya ulama annasu bi amasil haja ilaihim. Bahwasanya manusia itu membutuhkan ulama perkara yang darurat, perkara yang darurat. Sebagaimana ketika mereka membutuhkan dokter ketika mereka sakit yang bisa mengobati badan mereka, maka ulama bisa mengobati hati-hati mereka daripada penyakit syahwat dan syubhat. Mereka lebih membutuhkan ulama daripada tim-tim kesehatan tersebut yang bisa mengobati badan mereka. Karena tatkala badan itu total sakitnya, paling meninggal sudah selesai. Tapi kalau hati yang meninggal, maka dia akan merasakan penderitaan yang berkepanjangan di dunia maupun akhirat. Ya. Maka ikhwan fiddin rahimanallahu iyyakum, disebutkan oleh al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Akhlaqul Ulama, beliau katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kemuliaan namanya, ikhtassa min khalqi man ahab, telah memilih dari sebagian hambanya yang Allah cintai. Fahadahum lil iman, Allah pilih mereka, Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada keimanan. Summa ikhtassa min sa'il mu'minin man ahab, fatafaddal alaihim fa'allamahum alkitab wal hikmah wafaqqahum fid din wa'allamahum at-ta'wil fadlum ala sa'il mu'minin wa dhalika fi kulli zaman wa awan. Kemudian setelah itu, setelah Allah memilih dari sekian banyak makhluknya, Allah pilih orang-orang yang beriman. Kemudian setelah Allah pilih dari sekian banyak orang yang beriman, Allah pilih lagi, Allah saring lagi orang-orang yang Allah cintai, kemudian mereka dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu daripada Al-Kitab wal Hikmah, daripada Al-Quran dan Sunnah, Allah faqihkan mereka dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada mereka ta'wil, tafsir, baik daripada Al-Quran maupun syarah-syarah hadis Rasulullah SAW. Allah utamakan mereka dari segenap kaum mukminin, dan ini dalam setiap kurun dan waktu. Ya, walaupun memang tentu saja harus diakui kualitasnya semakin lama semakin menurun. Ya, secara umum. Rafa'um bil ilm wa zainum bil hilm. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat mereka dengan ilmu yang ada benda mereka. Allah hiasi mereka dengan kelemah lembutan, dengan ketenangan, bukan dengan kekerasan dan ketergesaan. Bihim yu'raful halal minal haram wal haq minal batil wad-dhar minan nafi' wal hasan minal qubu minal qabih. Dengan perantaraan mereka, seorang mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang akan mendatangkan kemanfaatan, mana yang akan menolak kemadaratan, mana yang baik, mana yang buruk. Fadlum azim, keutamaan mereka sangat besar. Wa khatarum jazil, dan urgensi mereka sangat luar biasa. Warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Wa qurrata'ain al-awliya, mereka adalah qurrata'ainnya para wali. Bahkan beliau menukil hadith al-haytan fil bihar lahum tastaghfir. Bahkan dalam sebuah hadith disebutkan ikan-ikan yang ada di lautan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni. Wal malaikatu bi ajnatiha lahum takhla, para malaikat hormat kepada mereka. Wal ulama fil kiamati bal anbiya tashfa, dan mereka memberikan syafaat di hari kiamat setelah para nabi. Majalisum tufidul hikmah, majlis-majlis mereka memberikan hikmah, memberikan faedah hikmah. Wa bi amalihim yanzajir alul ghaflah, dengan amalan-amalan mereka orang-orang yang lalai pun teringatkan. Hum afdalu minal ubad, mereka lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada ahli ibadah. Wa ala darajatan min zuhad, dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang zuhud. Hayatum ghanimah, hidup mereka adalah ghanimah, kemenangan bagi kaum muslimin. Wa mautum musibah, dan meninggalnya mereka adalah musibah. Yudzakkirun al-ghafil, mereka mengingatkan orang-orang yang lalai. Yu'allimun al-jahil, mereka mengajarkan ilmu bagi orang-orang yang jahil. La yatawaqqa minhum ba'iq wa la yakhafu minhum ghailah, yang tidak dikhawatirkan daripada mereka pengkhianatan, وبيوسني تاديبي متنازل مطيعون وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون جميع الخلق إليهم محتاج. Ya, dengan tarbiyah yang ada pada mereka, dengan nasihat yang baik dari mereka, jadilah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang kurang dalam hal ibadah itu kembali giat dalam ibadah, kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamil khalq ila ilmi muhtaj. Semua makhluk butuh kepada ilmu mereka. Semua makhluk membutuhkan mereka. At-ta'alahum min jamil khalq wajibah. Taat kepada mereka dari semua makhluk adalah wajib. Allah sebutkan wa'atiullahu wa'atiur rasul wa'ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulul amri. Ulul amri adalah para ulama dan para umara. Wal ma'siyah lahum muharramah, dan membangkang kepada nasihat dan pesan ulama adalah perkara yang diharamkan. Man ata'ahum rasyad, siapa yang taat kepada mereka itu dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man asahum anat, barang siapa yang tidak taat kepada mereka dia akan semakin jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan fahum sirajul ibad wa manarul bilad wa qawamul ummah wa nabiyul hikmah wa hum ghaidhus syaitan. Mereka pelita segenap hamba-hamba Allah SWT yang menerangi negeri, yang menjadikan umat manusia itu lurus jalannya, mata air hikmah, dan mereka adalah makhluk yang paling dibenci oleh syaitan. Dengan perantaraan mereka, hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hidup, dan hati-hati orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah akan mati, akan sirna. Perumpamaan mereka bagaikan bintang gemintang yang ada di langit, yang memberikan petunjuk di kegelapan lautan maupun kegelapan hutan belantara, yang apabila cahaya di langit, baik cahaya bulan maupun cahaya bintang tersebut hilang, maka jadilah alam semesta menjadi gelap gulita. Ya, kemudian beliau berdalil tentang keutamaan ulama. Yang pertama beliau berdalil dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassaw fil majalisi fafsaw yafsahillahu lakum wa idza qila insyuzu fansyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mereka-mereka yang dianugerahkan ilmu beberapa derajat. Maksudnya adalah ulama. Allah khususkan ulama dengan diangkat bagi mereka beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berilmu. Hanyalah ulama yang bisa mengantarkan manusia daripada kegelapan hawa nafsu kepada terangnya cahaya tauhid dan sunnah. Banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu perkara yang mesti, tidak akan terwujud ketakwaan yang sebenarnya tanpa dilandasi dengan ilmu. Dan ilmu ini tidak akan sampai kepada kita tanpa perantaran ulama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada rasulnya, wa qur rabbi zidni ilma. Rasulnya diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Artinya, sedemikian mulia derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedemikian berilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala tetap memotivasi rasulnya untuk meminta tambahan ilmu, apalagi yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, makanya dari sini siapapun dia orangnya, baik kecil maupun besar, muda maupun tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, maka seyogianya dia juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan petang, setiap pagi beliau membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu, kumohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang hak adalah ilmu yang diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan perantaraan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Maka alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, kepada kaum muslimin di tanah air yang tercinta ini. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu-tamu yang mulia, para ulama, baik dari negeri Yaman maupun negeri Arab Saudi. Syekh Uthman Salimi, kemudian Syekh Ahmad Syamlan, kemudian Syekh Abdul Hadi Al-Umairi, Habibullah Ta'ala. Dengannya mudah-mudahan memberikan pencerahan dan mengokohkan keimanan yang ada pada kita, sehingga kunjungan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini semoga kita bisa mengambil kemanfaatan dan kemaslahatan dari kunjungan mereka tersebut tatkala mereka menyampaikan kucuran-kucuran mutiara-mutiara ilmu, sehingga dengannya Allah SWT akan semakin mengokohkan keimanan kita, akan semakin memantapkan hidayah yang ada pada kita dengan melalui wejangan-wejangan yang akan mereka sampaikan kepada kita. Dan semoga acara nanti berjalan dengan sukses, dan diharapkan tentunya tahun kerjasama untuk mewujudkan acara tersebut, kerjasamanya baik dari sisi meluangkan waktu, kesempatan maupun bantuan secara material, diharapkan sebagai amal soleh tentunya. Mudah-mudahan dengan itu keberkahan hidup kita, kebahagiaan hidup kita yang kita idam-idamkan dengannya tercapai. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.